قال الناظم رحمه الله: كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر كذاك حذف ما بوصف خفضا كذاك جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم حذف مبتدأ مؤخر وهو مضاف ما في موصول مبني على السكون في محل جر في محل جر في وصف جار ومجرور متعلق بخفض خفض فعل الماضي مغير الصيغه ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقتره هو يعود الى ما والجمله سلا موصول لا محل لها من الاعراب pembuangan ya pembuangan dhamir yang dikhafadkan oleh wasaf juga demikian artinya boleh ya kaanta qadin ba'da amrin min qada ya seperti anta qadin yang ini datang setelah fi'il amr dari qada dalam ayat apa faqdi ma anta qadin ya kan faqdi ma anta qadin ucapan siapa ini ya as-sahara itu yang beriman kepada Nabi Musa diancam ya untuk dipotong ya tangan dan kakinya secara apa bersilang maka mereka mengatakan faqdi ma anta qad putuskan wahai Fir'aun apa yang hendak kau putuskan yakni faqdi ma anta qadihi aslinya ma ada banyak kan sih mausul faqdi ma anta qadin ada mahdhuf enggak ada yaitu pengaidnya yang dijarkan oleh wasaf faqdi ma anta qadihi aslinya itu maksud dari ka anta qadin ba'da amrin min qada contohnya anta qadin yang datang setelah amr dari qada apa amrnya dalam ayat tadi faqdi ya kan kemudian selanjutnya apa ma anta qadin ya ma anta qadin ka anta jar ya majrur متعلق ب ها dengan apa كاف جار لقول محذوف الذي كقولك يا كقولك انت قاض kemudian berarti antanya mubtada ya kemudian qad khabar ya بعد ظرف متعلق محذوف نعت للقول يا نعت يا بقي القول الذي قدرناه jadi dia ba'd dharf muta'alliq mahdhuf ya na'at bagi al-qaul yang ditakdirkan itu yang disyaratkan oleh kaf dan ba'da mudhaf amr mudhaf ilaih kemudian min qada jar wa majrur muta'alliq mahdhuf na'at ya na'at li amrin wa dhalika ka qaulika ya ka anta qadin jar wa majrur muta'alliq mahdhuf khabar lil mubtada' al mahdhuf jadi jumlah anta qadin fi mahali apa? Nasfin ya, maqulul qawl. Ya, ba'da amrin ini dhorof sifat dari al-qawl al-mahduf. Artinya, makanya terjemahannya seperti ucapanmu anta qadin yang datang. Gitu kan? Ucapanmu anta qadin yang ucapan ini datang setelah amr dari qada. Gitu. Paskan dari maknanya. Paham ya? Jadi ke anta ini jarun wa majrur atau ka anta kaf jara liqaulin mahdhuf ya wal jar wal majrur muta'alliq mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf dan anta ba mubtada qad khabar ya jumlah anta qadin fi mahalli ba nasbin maqulul qaul jumlah ba'da amrin dharf ini datang sebagai na'at dari al qaul katanya makanya artinya seperti ya ucapanmu anta qadin yang datang ya yang datang yang mana ucapan ini datang setelah amr perintah dari qada min qada sifat dari amrin dan muta'alliq mahdhuf sifat di amrin amr yang datang ya setelah qada kadzal ladzi jura bimal mausula jar ya demikian pula kalau yang di atas isim yang dijarkan dengan apa contoh dari isim yang dijarkan dengan apa dengan mudhaf ya, dengan mudhaf. Kadza alladzi jarra bimal mausula jar, demikian pula ya, dhamir yang dijarkan dengan apa yang mengejarkan isi mausul ya, sama i'rabnya. Kadza jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhu khabar muqaddam, alladzi isi mausul sebagai apa, mubtadanya ya. Alladzi jarra, demikian pula dhamir ya yang boleh dibuang itu adalah dhamir yang dijarkan bima, aslinya bima jarra al mausula gitu. Di sini didahulukan apa, maf'ul bihnya al mausul, aslinya kadza alladzi jarra bima jarra al mausula, demikian pula dhamir yang dijarkan oleh apa yang mengejarkan isi mausul itu pun boleh dibuang ya, boleh dibuang. Kamur bil ladzi marartu fa huwa dhar, seperti mur bil ladzi marartu fa huwa dhar, aslinya apa, kamur bil ladzi marartu bihi kan, cuma dibuang ya, fa huwa dhar ya. Sama i'rabnya ya, kaf jar li qawlin mahdhuf juga ya, wal jar wal majrur muta'alliq mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf. Ya, kemudian murra bil ladzi marartu fa huwa bar, ini berarti jumlah apa, maqulul qaul fi ma'ani nasbin. Murra ya rabbi apa, murra fi'lu amrin mabni ala sukun wa futiha li takhfif, di fathah li takhfif ya. Kemudian bil ladzi jar wa majrur muta'alliq bi murra ya, dan al ladzi si mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin, marartu fi'lu fa'il ya. Kemudian di situ aidnya mana? Mahdhuf. Takdirnya maratu bihi. Jumlah silam mausul la mahallalah minal i'rab. Ya. Kemudian fahwa bar itu fahwa fa'nya waqiah fi jawab syarat mahdhuf. Jadi fa'nya itu adalah fa' yang datang pada jawaban yang syarat pada jawaban atau sebagai jawaban, fa' yang masuk pada jumlah jawab yang syaratnya dibuang. Ya. Takdirnya apa? Hah? Fa'in gitu, fa'in marulta bihi fahuwa bar gitu. Kalau engkau melewati dia, maka dia orang yang baik, akan berbuat baik kepadamu. Huwa mubtada bar khabar. Bar itu asalnya apa? Barun. Ya, dibuang alif yang jadi bar. Simfa'il asalnya. Barun dibuang alif ya. Itu takhfif, banyak digunakan ini. Kemudian jumlah apa? Al-mubtada wa khabar fi mahalli nasbin. Jawab syarat ya, jawaban dari syarat. Kita ulangi terjemahannya. Ya, kata kahfuma bi wasfin khufidha. Ya, demikian pula membuang dhamir yang dikhafidkan oleh wasf sifat, isim fa'il, isim maf'ul. Seperti anta qadin ba'da amri min qadha. Contohnya anta qadin, aslinya anta qadhihi. Yang mana anta qadin datang selawah fil amr dari qada ya, iqdi ma anta qadin. Kadza alladzi jarra bimal mausula jar, demikian pula dhamir yang dijarkan oleh apa yang mengejarkan isi mausul itu pun boleh dibuang. Kamur rabbil ladzi marartu fa huwa dhar, seperti murra lewatilah orang yang marartu yang saya lewati, fa huwa dhar karena dia baik, tadi saya lewat dikasih duit, coba antum lewat gitu nanti jangan-jangan dikasih duit juga gitu. Itu contoh saja. Ya. Ini terakhir ya pembahasan tentang pembuangan aid. Kalau yang sebelumnya contoh dari apa? Pembuangan aid yang marfu sudah ya. Kemudian juga pembuangan aid yang mansub sudah, yang belum pembuangan aid yang majrur. Ya. Enggak ada ya kalau pembuangan aid yang majzum. Kenapa? Itu majzum khusus pada fi'il. Ya. Hey, kita baca penjelasannya. Lamma fadahu min al-kalami 'ala ad-dhamir al-marfu'i wal-mansub, tatkala beliau selesai dari membahas tentang dhamir yang marfu' dan yang mansub yang datang sebagai aid, syara'a fil kalami 'ala al-majrur, maka beliau mulai membahas tentang dhamir yang majrur. Wa huwa imma an yakuna majruran bil idhafah, dan dhamir yang majrur ada kalanya ia dijarkan oleh idhafah, ini oleh mudhaf, atau bil harf, atau dijarkan oleh huruf. Ya. Fa in kana majruran bil idhafati lam yuhdhaf. Ya, apabila dhamirnya dijarkan oleh idhafah, maka tidak boleh dhamirnya dibuang. Kecuali, jadi hukum asalnya tidak boleh untuk dibuang. Ya, dhamir a'id yang dijarkan oleh mudhaf. Kecuali, idza kana majruran bi idhafati ismi fa'ilin. Kecuali kalau dhamir tersebut dijarkan oleh idhafahnya isim fa'il. Atau oleh mudhaf yang berupa isim fa'il. Itu ya Nabi, bagus. Ya, dengan syarat, tidak semua isim fa'il ya. Di makna al-hali awil istiqbal. Dengan syarat, agar isim fa'ilnya bermakna hal atau istiqbal. Karena itulah syarat beramalnya isim fa'il. Yaitu ketika dia digunakan untuk al-hal ataupun istiqbal. Ya. Kalau kita perhatikan di situ, kenapa boleh dibuang? Karena secara makna dhamir itu mansub, ya kan? Seperti tadi kan, faqdi ma anta qadin. Secara makna mansub kan? Nah itu. Ya. Kenapa dipersyaratkan isim fa'il? Ya itu, karena dia secara makna mansub gitu. Sudah lewat dhamir yang mansub, bisa dibuang. Ya. Ya sebenarnya bisa juga setelah isim maf'ul, tapi ada syaratnya. Ya. Bukan hanya setelah isim fa'il, atau bukan hanya dhamir yang isim fa'il dengan makna hal atau istiqbal yang diidhafahkan kepadanya. Tapi juga isim maf'ul juga bisa. Ya. Tapi ada syaratnya kalau isim maf'ul. Yaitu agar isim maf'ulnya muta'addi kepada dua maf'ul. Ya, kalau sini kan hanya disebutin apa? Isim fa'il saja ya. Sebenarnya isim maf'ul pun bisa masuk di dalamnya, tapi dengan syarat. Yaitu apa? Agar isim maf'ulnya butuh kepada apa? Dua apa? Maf'ul. Ya, kalau butuhnya kepada satu maf'ul ya berarti enggak ada mansubnya, maka enggak bisa. Ya. Kemudian berarti kalau idhafahnya adalah selain isim fa'il dengan makna hal atau istiqbal, dan selain isim maf'ul yang membutuhkan apa? Dua maf'ul, maka bagaimana hukumnya? Berarti mafhumnya ya tidak boleh dibuang. Ya, tidak boleh dibuang. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kemudian fa in kana majruran bil idhafah lam yuhdzaf. Sudah dibaca belum ini? Sudah ya. Contohnya ya kan. Nahu ja'a alladhi ana dharibuhu al-ana aw ghadan. Datang orang yang saya memukulnya sekarang atau besok. Ya. Di sini boleh dikatakan ja'a alladhi ana dharibun. Ya, dengan membuang hak. Kenapa? Syaratnya terpenuhi. Ya, pertama mudhofnya berupa isim fa'il. Ya kan, dan isim fa'ilnya di situ bermakna apa? Hal atau istiqbal. Dari mana? Ada qorinahnya itu. Ada keterangan waktunya al-ana atau apa? Ghada. Ya. Ya, ditambahkan juga tadi satu lagi isim maf'ul yang didhafahkan kepada dhamir dalam keadaan isim maf'ul itu apa? Butuh kepada dua maf'ul. Seperti khudzil kitaba alladhi ana mu'tahu, misalkan. Ya. Khudzil kitaba alladhi ana mu'tahu al-ana aw ghada. Boleh dikatakan khudil kitab alladhi ana mu'ta al-an aw ghada. Ambillah kitab yang saya diberi. Kitab itu a'ta yu'ti butuh kepada berapa maf'ul? Dua maf'ul. Maka mu'tahu ha itu maf'ul yang kedua. Maka dia kan secara makna nasab. Iya kan? Ya, makanya bisa. Iya. Maf'ul yang pertamanya kan anak. Iya, maf'ul yang keduanya apa? Ha itu doa apa? Alkitab. Seperti alkitabu a'taitanihi, kitab itu engkau berikan kepadaku. Ya. Itu tambahan lagi ya. Bukan hanya isim fa'il tapi isim maf'ul yang untuk hal atau istiqbal tapi dengan syarat butuh kepada apa? ya dua maf'ul. Kalau butuhnya kepada satu maf'ul, ya dijadikan naibul fa'il jadi marfu. Enggak ada yang mansub berarti kan, maka enggak bisa itu. Kemudian wa in kana majrurun bi ghairi dzalik lam yuhdzaf. Kalau dhamirnya dijarkan dengan selain itu, selain itu selain apa berarti? Selain isim fa'il dengan makna apa? Al-hal istiqbal dan selain isim maf'ul yang butuh kepada dua maf'ul dengan makna hal atau istiqbal. Maka tidak boleh dibuang. Ya. Lihat catatan kaki nomor 3. Qala subban fi hasyatihi لأن الحذف إنما هو لكون المجرور منصوبا محلا ini rahasianya. Karena pembuangan hanyalah diperbolehkan لكون المجرور منصوبا محلا, karena yang majrur itu apakah yang dijarkan oleh apa isim fa'il dengan makna halat istiqbal atau yang dijarkan dengan isim maf'ul yang butuh kepada dua maf'ul itu mansuban mahalla, mahalnya nasab itu yang membolehkannya. Ya, sehingga kalau mahalnya rafa yang bisa seperti kalau isim maf'ulnya butuh kepada satu maf'ul. Isim maf'ul yang diambil dari fi'il yang butuh kepada satu maf'ul. Enggak ada yang mansubnya di situ, yang enggak boleh namanya. Wa huwa fi ma dzukira ghairu mansubin mahalla. Adapun yang disebutkan ini nanti mahalnya tidak nasab. Ya. Keluar berarti di situ beberapa suar. Yang pertama idhofahnya selain isim fa'il. Keluar, iya kan? Tadi kan syaratnya apa? Agar mudhofnya berupa isim fa'il. Berarti idhofah selain isim fa'il keluar. Tidak boleh dhamir yang isim fa'il. Tidak boleh dhamir yang selain isim fa'il ini disantarkan kepadanya untuk dhamir itu dibuang. Tidak boleh. Ja'al ladzi ana ghulamuh. Datang orang yang saya ini adalah budak dia. Atau anak dia. Boleh enggak dikatakan ja'al ladzi ana ghulamun? Ya boleh. Ya, alasannya apa? Ghulamun bukan isim fa'il. Ya. Au ana madrubuhu. Datang orang yang saya ini madrubuhu, orang yang dipukul. Apa artinya? Ja'al ladzi ana madrubuhu. Nah. Artinya apa? Ja'al ladzi ana madrubuhu. Datang orang yang saya ya dipukul olehnya. Datang orang yang ini saya korban pemukulan, saya korban pemukulan dia gitu. Enggak boleh. Ya. Karena kan enggak mansub dia, kan naibul fa'il maknanya. Iya kan? Madrubuhu kan naibul fa'il. Naibul fa'il mansub atau marfu? Ya, marfu. Tidak boleh dikatakan ja'a alladzi ana madrubun. Enggak boleh. Alasannya apa ini kira-kira? Karena dia isim maf'ul yang butuhnya hanya kepada satu maf'ul. Iya. Aw ana dharibu amsi, keluar pula isim fa'il yang dia untuk apa? Untuk madin. Enggak beramal dia. Enggak bisa beramal. Kan syarat isim fa'il itu beramal diantaranya apa? Untuk hal atau istiqbal. Aw ja'al ladzi ana dharibu ams. Iya. Datang orang yang saya memukul dia kemarin. Iya kan? Datang orang yang saya memukul dia kemarin. Nah, itu keluar. Jadi yang keluar adalah mudhof yang jamid ini keluar. Ya kan? Atau wasuf tapi untuk madhi. Atau isim maf'ul yang mutaaddi kepada apa? Satu saja dari apa? Maf'ul. Paham enggak di sini? Iya. Kemudian wa in kana majruran bi harfin, adapun kalau dijarkannya dengan huruf, ya, kalau tadi dijarkannya dengan apa? Dengan mudhaf, ya kan? Selesai. Jadi kalau dijarkannya dengan mudhaf, boleh enggak ai jadi buang? Simpulannya boleh atau tidak? Hah? Boleh. Tidak. Apa? Jadi tafsil ya. Kalau ya mudhofnya adalah apa? Isim fa'il yang beramal. Iya. Kalau beramal berarti untuk hal atau istiqbal maka boleh. Atau isim maf'ul yang butuh kepada dua maf'ul ini pun boleh. Selain itu tidak boleh. Selain itu masuk di dalamnya kalau mudhofnya apa? Jamid bukan nasab. Selain itu juga masuk di dalamnya isim maf'ul yang hanya butuh kepada satu maf'ul. Selain itu juga masuk di dalamnya isim fa'il yang ya bermana apa? Al-mudhi. Ya. Sekarang yang majrurnya ya. Fa in kana majruran bi harfin fala yuhdhafu illa in dakhala 'ala al-mawsuli harfun mithluh. Adapun kalau wa'id yang majrurnya ini dijarkan oleh huruf, fala yuhdhaf, maka tidak boleh juga dibuang. Tidak boleh dibuang juga. Ya. Illa in dakhala 'ala al-mawsuli harfun mithluh. Kecuali kalau masuk kepada isim mausul huruf yang semisal dengan huruf yang masuk ke isim majrur, apa dhamir yang majrur itu. Saya ulangi ya. Jadi kalau aid yang majrurnya dijarkan oleh huruf, maka tidak boleh dibuang apa aidnya, kecuali apabila masuk kepada isim mausul huruf seperti huruf yang masuk kepada apa aid yang mahdhuf itu, lafzan wa ma'nan, baik semisal ya dalam hal lafadznya atau maknanya. Ya. Wattafaqal 'amilu fihi ma madatan. Kemudian amilnya, amil keduanya yakni amil yang masuk pada isim mausul dan amil yang masuk kepada aid yang majrur ini, ittafaqa, sama madahnya yang lebih tepat ya maknanya lah, meskipun berbeda apa lafadznya ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hamdun, kata Ibn Hamdun, al-ibrah huna wa fima qablu innama hiya bil ittifaq fil ma'na. Kata Ibn Hamdun dalam hasyiahnya, innama hiya, selangi al-ibrah huna wa fima qablu innama hiya bil ittifaq fil ma'na. Wa amma al-lafzu fala ibrata bihi. Wa amma al-lafzu fala ibrata bihi. Paham ini tambahan dari siapa? Ibn Hamdun. Jadi yang dipandang adalah kecocokan, kesamaan antara amil yang masuk kepada isim mausul dengan amil yang masuk kepada aid yang majrur dalam hal apa? Maknanya saja, itu yang paling apa? Pokok. Seandainya lafaz dan maknanya amil yang masuk kepada isim mausul dan aid yang majrur sama, ya jelas boleh dibuang. Ya, tapi dengan syarat tadi hurufnya sama. Ya, hurufnya apa? Sama. Seperti dalam ayat yang akan disebutkan nanti. Wa yashrabu mimma tashrabun. Ya. Baik, kita baca dulu. Dari awal lagi. Wa in kana majruran bi harfin, apabila aidnya dijarkan oleh huruf, maka tidak boleh aid tersebut ya dibuang, kecuali apabila masuk kepada isim mausul huruf seperti huruf yang masuk kepada aid tersebut. Sama hurufnya dalam hal lafaz dan maknanya. Ya, karena di sana nanti akan dicontohkan ada huruf yang lafaznya sama, maknanya berbeda. Ya. Wattafaqal 'amilu fihi ma madatan, dan harus sama amil pada keduanya madahnya. Yang lebih sahih apanya? Maknanya saja. Sudah tercukupi. Ya. Nahu, contoh marartu billadzi mararta bihi. Marartu billadzi mararta bihi. Ya. Boleh dikatakan apa? Marartu billadzi mararta. Karena terpenuhi di situ syaratnya. Syaratnya apa tadi? Masuk kepada isim mausul huruf yang sama ya dengan huruf yang masuk kepada aid. Bihi bihi. Jadi isim mausul dimasuki ba kan? Marartu billadzi. Masuk juga ba ini kepada aidnya bihi, maka boleh ketika itu aid dibuang. Kenapa? Sudah ada qarinah ya kan yang sebelumnya. Marartu billadzi marartu bihi. I'rabnya bagaimana? Marartu bi marartu fi'lun wa fa'il billadzi jar majrur muta'alliq bi marra. Iya, kemudian marartu bihi marata fi'lun wa fa'il. Iya. Seandainya dibuang, ya berarti wala'id mahdhuf ya taqdiruhu bihi. Jumlah silam mausul la mahallalah minal i'rab. Atau marartu billadzi antamarun bihi. Ya. Madahnya sama ya. Antara mar antara apa? Marorta dengan marun. Sama-sama dari al-murur, iya kan? Tidak mengapa yang satunya bentuknya fi'il, yang keduanya bentuknya apa? Isim fa'il. Sama beramal juga dia. Boleh dikatakan marotu billazi marotu bihi atau marotu billazi apa anta marun bihi, sama maknanya. Fa yajuzu hadzul ha, maka boleh dibuang ha-nya dengan kamu katakan marotu billazi marota atau marotu billazi anta marun, boleh. Karena syaratnya terpenuhi. Dua syaratnya terpenuhi. Ambilnya sama maknanya. Kemudian huruf yang masuk kepada isim mausul dan masuk yang masuk kepada aib pun sama. Dalam contoh ayat Al-Quran, Allah SWT yang berfirman, wa yashrabu mimma tashrabun. Yani, wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Gitu. Terpenuhi di sini dua syarat tadi. Ya, masuk kepada isim mausul, huruf jar, min, yang itu sama dengan huruf jar yang masuk kepada aib. Ya. Kemudian ambilnya sama, yashrabu tashrabun. Sudah kita tambahkan tadi bahwasanya tidak mesti apa sama lafadznya. Yang penting yang menjadi ibroh maknanya. Ya, di antara contoh, ya, yang mana di situ beda apa lafadznya tapi maknanya sama dan boleh di situ dibuang dhamir adalah seperti dalam ayat fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar. Kata Ibnu Hamdun itu. Fasda' bima tu'mar. Ay bihi. Kan amara bi. Ya kan? Fasda' bi. Ya. Fasda' bima tu'mar. Ini bima tu'mar bihi. Gitu. Kenapa? Lianna ma'na isda' soda'u soda'a yasda'u. Lianna ma'na isda' adalah mur. Karena makna isda' mur. Iya. Fisda, fasda bima tu'mar, perintahkan dengan terang-terangan gitu kan. Bima tu'mar dengan apa yang kau diperintahkan dengannya. Adapun kalau berbeda maknanya tapi lafadznya sama, maka tidak boleh. Ambilnya ini, ambilnya lafadznya sama cuma maknanya berbeda, maka ini tidak boleh dibuang. Contoh, wajadtu ala man wajadtu alaih. Wajadtu ala man wajadtu alaih. Turidu biwujudi atau biwajada al-awwal. Engkau menghendaki dengan wajada yang pertama, maknanya hazina, sedih. Wabisani, dan engkau menghendaki dengan wajada yang kedua, makna haqoda, merasa dengki. Berarti terjemahnya apa itu? Wajadtu alaman wajadtu. Wajadtu alaman wajadta alaih. Gitu ya. Yani hazintu. Saya merasa sedih. Alaman atas orang yang haqidta. Haqadta alaih. Atas orang yang kau dengki. Ini gak boleh dibuang dengan dikatakan apa? Hah? Wajadtu alaman wajadtu. Gak boleh. Kenapa alasannya? Karena maknanya beda. Meskipun lafadznya sama. Ya, wajah yang pertama bermakna hazina. Kalau wajah yang kedua bermakna apa? Haqoda. Dengki. Maka tidak boleh dibuang. Ya, baik kita kembali ke syarah. Paham kan tadi jelasannya? Jadi syarat boleh dibuangnya aid yang majrur ada berapa? Dua. Yang pertama, ya, masuk kepada isim mausul huruf yang semisal dengan huruf yang masuk kepada aid. Semisal dalam hal lafadz dan maknanya. Ya kan? Kemudian amil yang menimpa isim mausul dengan amil yang menimpa al-aid yang berupa dhamir tadi apa? Harus sama apanya? Maknanya. Meskipun berbeda lafadznya sudah. Wa taqulu, dan boleh kamu katakan marutu billadzi anta marun. Ini marun bihi. Fa minhu qawluhu, di antara contohnya dalam ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil, wa qad kunta tukhfi hubba samra'a hiqbah fabuh lana minha billadzi anta ba'ih. Wa qad kunta, dan dahulu engkau tukhfi, menyembunyikan hubba samra, rasa cinta kepada samra, hikbah bertahun-tahun lamanya, hikbah aslinya itu adalah samanina aman 80 tahun. Cuma dimaukan di sini waktu yang lama gitu. Yang enggak mesti 80 tahun. Lama. Kadang kita bahasanya balago juga ya ketika nunggu teman enggak datang-datang Allah sudah segini ngomongnya apa kadang? Disuruh enggak datang-datang setahun gitu. Padahal setahun ya. Lama gitu. Fabuh bahaya buhu, maka ucapkanlah dengan terang-terangan. Lana sekarang. Dibuang alif lam ma'rifahnya. Buh itu bawahan yang jelas. Tampakkanlah, jelaskanlah. Terang-teranglah. Ya, sekarang minha. Ya, dari samra billadhi anta ba'ih. Dengan sesuatu yang kau akan sampaikan dengan terang-terangan. Maksudnya sudah kamu sampaikan saja terang-terangan. Apa yang terpendam dalam hatimu kepada samra gitu. Di sini syahnya apa? Billadhi anta ba'ihun bih gitu. Itu aidnya. Ya. Ada aidnya. Dibuang di situ bukan hanya apanya? Aidnya tapi dhamirnya. Kalau dibuang hanya aidnya aja enggak boleh ya. Dhamirnya terkatungan maksud apa? Huruf jannya terkatung-katung sendirian. Enggak boleh dikatakan billadhi anta ba'ihun ba. Ada pun. Satu banyak saja. Jelas ini kan? Ay anta bihun bi. Fa in ikhtalafa al harfani lam yajuz al hadfu. Adapun kalau berbeda dua huruf yang masuk kepada si mausul dan yang masuk kepada al aid al majrur, maka tidak boleh dibuang aidnya. Contoh marartu billadhi ghadibta alayhi. Saya melewati orang yang kau murka padanya. Tidak boleh dikatakan marartu billadhi ghadibta karena mencukupkan dengan yang sebelumnya. Kenapa? Beda apanya? Hurufnya. Di sisi lain ambilnya pun berbeda ya. Dua syaratnya hilang. Fala yajuzu hadfu alaihi, maka tidak boleh dibuang alaihi. Kadzalika demikian pula tidak boleh marartu billadhi marata bihi ala zaidin. Ya, marartu billadhi marata bihi ala zaidin tidak boleh. Alasannya apa enggak boleh? Fala yajuzu hadfu bihi, tidak boleh membuang bihi minhu darinya. Dari kalam ini. Kenapa? Likhtilafi makna al-harfain. Karena makna ba yang masuk kepada isi mausul al-lazi dengan ba yang masuk kepada dhamir ha'aid. Ini beda ba'nya. Ya, li'annal ba'ad dakhilat ta'ala al-mausuli lil-il-saq. Karena ba yang masuk kepada isi mausul untuk il-saq. Ya, il-saq itu ya dihasabi tentunya. Ada yang menempel, ada yang dekat. Kita lewat itu sangat dekat. Ya, itu menunjukkan ilsok. Lewatnya dekat berdekatan gitu lah. Nah, mesti menempel. Saya sangat dekat. Sehingga dikatakan marotu bi. Sedangkan ba yang masuk kepada ad-dhamir wad-dakhilatu ala ad-dhamir li sababiyah. Untuk sababiyah. Berarti maknanya apa? Marotu billadhi marotu bihi ala zaidin. Marotu, saya melewati orang yang. Ya. Saya melewati zaid karena sebab dia gitu loh. Saya melewati orang yang. Saya melewati Zaid karena sebab dia. Ya. Paham ya? Jadi marahnya ala Zaidin. Ya. Bihi. Marah itu saya melewati orang yang. Saya melewati orang yang. Engkau. Ya. Melewati Zaid karena sebab dia. Gitu. Gitu. Paham ini? Jadi marah dan ala juga. Ya. Marah ala. Baknya di sini. Sebab dia. Saya melewati orang yang engkau melewati Zaid karena sebab dia. Ya. Tidak boleh dibuang sini baknya. Atau apa? Aidnya. Wa in ikhtalafa al-amilani lam yajuz al-hadfu ayyuba. Kalau amilnya berbeda. Berbeda apanya? Hah? Berbeda maknanya. Ya, masuk di dalamnya berbeda lafaz dan maknanya dan berbeda maknanya. Adapun kalau berbeda lafadznya saja tadi mana yang sama boleh. Seperti yang sudah lewat. Contoh marotu billadhi farihta bihi. Saya melewati orang yang kau senang dengannya. Ya, tidak boleh dibuang bihinya. Farihdafu falayajuzu hadfu bihi. Maka tidak boleh dibuang bihinya. Ya, insyaAllah jelas. Ya. Wa hadza kulluhu wal musyaru ilaihi biqaulihi. Inilah, ini semua adalah yang disyaratkan oleh al-musannif dengan ucapannya kadzalladzi jurra bimal mausula jar, demikian pula a'id yang dijarkan oleh apa yang mengejarkan isim mausul dengan sesuatu yang semisal dengan yang mengejarkan isim mausul, maka a'id ini boleh dibuang gitu. Ai kadzalika yuhdzafu dhamir alladzi jurra bimithli ma jurra al mausul bihi, yani demikian pula dibuang dhamir yang dijarkan oleh yang semisal dengan yang mengejarkan isim mausul. Ya. Nahu marutu billadhi maruta fahuwa bar. Ya. Marutu billadhi maruta fahuwa bar. Ay billadhi marutu bihi. Fastaghna bil mithali an dhikri baqiyati syuruti allati sabaqa dhikruha. Dan beliau al-musannif istaghna bil mithal, mencukupkan dengan contoh dari menyebutkan syarat-syarat lainnya yang telah lewat penyebutannya. Jadi beliau hanya menyebutkan contoh, dan pada contoh itu mengandungnya apa? Syarat-syarat gitu. Syarat-syarat ya. Di sini yang disebutkan dari syarat-syarat apa? Kadzalladzi jurra bimal mausula jar. Syarat apa yang beliau sebutkan di sini? Agar huruf jar yang masuk kepada a'id tersebut yang boleh dibuang sama juga dengan huruf yang huruf jar yang masuk kepada isim mausul. Apa yang belum disebutkan syaratnya? Agar apa? Ambilnya iya sama. Apakah lafaz dan maknanya ataupun maknanya saja? Ya, selesai. Sama di sini ada yang mau ditanya kan? Sudah dapat 106 ini. Sudah banyak. Eh? Oh, belum dibaca ya 106 ya? 105 ya? Ya, berarti sekarang merujak dari awal. Ambil dari setiap bait. Antum semua tutup kitabnya. Aqliqu. Aqliqu. Nyantai kan enak sekarang? Atau tambah tegang? Saya pilihkan, jadi pertanyaannya saya pilihkan kalimatnya irobnya perlu saya tanyakan. Kemudian juga antum sebutkan, mana sebutkan satu makna, kemudian apa baiknya? Ya, satu pembahasan apa baiknya? Qala ya. Muhammadun ibn Maliki, ahmadu rabbillah khaira maliki. Khaira ada berapa sisi i'rab? Yang pertama, khaira ada tiga sisi i'rab. Yang pertama, hal. Hal apa? Hal apa namanya? Halun lazimah. Atau? Maful bih dari fi'il madhi taqdiruhu. Ya, a'ni atau amdahu, ya. Terus yang ketiga, khabar dari mudhari mahdhuf. Ya. Musallina 'ala nabiyil mustofa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Asy-syarafa ada berapa sisi bacaan? Dua. Yang pertama asy-syarafa, ya, asy-syarafa seperti yang tertulis, berarti bagaimana ya Rabbnya? Asy-syarafa di situ. Alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Sebagai wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Sebagai sifat yang kedua dari alihi wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Sisi yang kedua dibaca. Ah, tadi asy-syarafa terus dibaca maful bi dari apa? Al-mustakmilin santa. Maful bi kalau dibaca fathah. Kalau dibaca dhamma asy-syarafa sebagai sifat dari sifat yang kedua dari ya alihi. Mana maf'ulnya berarti? Maf'ulnya al-mustakmilina. Mahdhuf taqdiruhu anwa'al fadha'il. Ya. Al-mustakmilina anwa'al fadha'ili asyrafa. Ya. Wa astainu Allah fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Wa astainu Allah fi. Kenapa beliau memutaadikan astainu dengan fi? Ya, bisa dengan dua jawaban. Ya. Tahu? Terus tadi masih di sini ya, teman-teman. Sampai bisa. Antum. Fi bi mana? Ala. Iya, fi bi mana ala. ya. Karena ista'ana dan yang bertasaruf darinya dengan darinya adalah apa? Mutadi dengan arah. Atau yang kedua, apa yang kedua? Ya. Itu min mana? Fi'il yang lain itu apa? Apa? Silakan. Jangan lupa. Ditadmin mana fi'il apa? Jangan kelamaan. Kosong. Mana ilmunya nih? Apa? Ya astakhiru atau arju. Ya. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Mahwiyah aslinya apa? Apa? Mahwuyah. Ya mahwuyah. Ada ya. Ya. Sukun. Ya. Ada ya fathah sebelumnya waw sukun. Iya kan? Maka dibuang wawunya. Setelah itu wawu yang tersisa dijadikan ya kemudian didomkan jadi mahwiyah. Apa? Iya. Mahwuyah. Bagaimana aslinya? Ya yang sebelum wawu yang sebelumnya diganti apa? Diganti ya kemudian didomkan. Dan wa'nya dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Irobnya maqasid. Sebagai apa? Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Mubtada jumlah maqasidun nahwi biha mahwiyah sebagai pada mahalnya apa? Fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ma'at dari apa? Alfiyah. Ya, tuqarribul aqsa bi lafdhin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Ya. Ini insyaallah enggak ada iskal ya. Wa'd. Ketika diitlakkan maknanya apa? Al khair atau syarr? Wa'd. Hah? Ketika diitlakkan bermana? Untuk khair atau syarr? Apa? Lil? Lil khair ya, diitlakkan. Ya. Apa artinya? Ucapannya hari wa ini in awa'atuhu awa'atuhu lamukhlifu i'adi wa mumjizu mawaidi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhtin fa iqatan alfiyat ibn mu'ti ya bi ghairi sukhtin ya rabbi apa? Sama masih antum ya bilangnya. Di ghairi suftin. Di ghairi. Ini robnya. Terus. Muta'alik bi. Di mahduf. Na'at bi. Rida. Fa'iqatan. Ada berapa sisi? I'rab. Hah. Fa'iqatan. Boleh dengan tiga sisi. Yang pertama. Fa'iqatan dibaca. Atak taldirun bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bin mawti. Ya. Ya. Ya. Yang pertama sebagai hal dari. Atak taldirun bi ghairi sukhti fa'iqatan. Hal dari. Hah? Hal dari yang terdekat. Atak taldir. Hiya. Hiya. Kemudian yang kedua. Sisi yang kedua. Ya, isi yang kedua selain fa'iqatan boleh juga dibaca. Ha. Boleh juga. Apa lagi? Ya, lagi. Ya, boleh dibaca fa'iqatin. Na'at dari apa? Alfiyah. Ada iskal mungkin di situ. Kok boleh na'at mufrad setelah jumlah? Ada enggak yang semisal itu? Ada kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Mubarakun na'at dari apa? Kitabun diselesai oleh jumlah. Satu lagi. Fa'iqatun sebagai ya khabar dari mudhari mahdhuf. Wahwa bisabkin haijun tafdila mustawjibun thanaiya jamila. Ya. Maknanya jelaskan ya. Wahwa bisabkin haijun tafdila mustawjibun thanaiya jamila. Ya. Thanaiya jamila. Ini disebut dengan sifat apa? Al-jamila. Ya. Al-jamila. Thanaiya jamila. Sifat muqayyadah. Atau muqayyida atau kasyifah. Ayat selanjutnya. Sampai maghrib kayaknya sih. Ya. Ya. Muqayyida atau kasyifah. Apa? Tergantung. Ya, pendapat pada sana'i. Kalau sana'i dibawa kepada... Kalau dibawa dia kepada kejelekan dan kebaikan, maka dia al-jamilah, berarti sifat yang muqayyidah. Kalau sana'i hanya dibawa kepada mana? Al-khair, pujian yang baik, maka dia al-jamilah sebagai sifat al-gashifah. Ya. Wallahu yaqdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Ya. Bihi batin wafirah. Bagaimana kalam ulama terkait dengan mensifati isim-isim yang tidak berakal, kaidahnya bihibatin wafirah atau bihibatin wafirat yang lebih fasih katanya? Hah? Ya. Ayo. Keluarkan ilmunya, Pak. Ya. Ya, belakang. Kosong. Ya, balik lagi. Ya, maksudnya bagaimana? Mutobakoh atau ada mutobakoh? Mutobakoh pada yang jamakillah. Untuk jamakillah yang tidak berakal, yang fasih apa? Mutobakoh. Dengan dikatakan dihibatin wafirat. Ya. Kalau kasrah, baru. Ya, ada mutobakoh. Ada pun yang berakal, lil kasrah atau lil killah, harus mutobakoh. Itu segitu. Paham enggak? Cepat tentunya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmuna fi'lun thumma harfun lil kalim kastaqim. Siapa? Kastaqim. Ada berapa sih ya Rob? Jar majrur di sini. Ah, mikir, jangan mikir dulu. Langsung ya. Kastaqim. Kastaqim. Kastaqim. Ada dua. Ahsan. Yang pertama. Apa? Harokat hikayah. Kastaqim, jar majrurnya nih. Mahalnya apa gitu? Ya, mutali mahdhuf sebagai apa? Khabar mutada mahdhuf. Kita bawa kastaqim sebagai khabar bagi mutada mahdhuf. Kapan? Ketika ia didatangkan itu apa? Tatmim al-had atau limujarrad tamtsil. Hah? Wah, baru se-on. Ya. Salah terus. Ya, ketika itu tamtsil, maka kastaqim dijadikan sebagai apa? Khabar dari mutani mahdhuf. Iya. Kalau untuk tatmim, maka dia sama juga ya, muta'alliq dan mahdhuf kan? Iya. Tapi bukan apa? Khabar. Sebagai apa berarti? Na'at dari mufid. Iya. Siapa yang belum dapat celengannya? Siapa yang belum punya celengan? Wasmun mafiin thumma harfunil kalim. Nah, ini gampang nih. Ah, Jafar. I'rabnya apa kalim? Apa ismun dulu? I'rabnya apa? Wasmun mafiin thumma harfunil kalim. Ya. Ya, naiwan. Wasmun irobnya apa ismun? Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Baik, itu sudah. Ismun sebagai khabar muqaddam. Al-kalim sebagai mubtada akhir. Ya, kurang cepat. Ya, al-kalim disebut dengan apa? Jamak, taksir atau apa? Al-kalim. Al-kalim disebut dengan apa? Jamak apa? Disebut dengan apa? Nah. Al-kalim, saya tahu. Al-kalim. Isim. Isim jamak. Yang dibedakan antara bentuk jamaknya dengan mufradnya dengan apa? Dengan ta kalimah. Ya. Al-kalim kalimah, isim, fi'il, huruf, itu adalah al-kalim. Wahiduhu kalimah. Ya, wahiduhu kalimatun. Satuannya adalah kalimah. Ya. Wal qawlu am. Ya. Dan qaul am. Siapa? Ya, antum. Wal qawlu am. Am di situ apa am? Ada berapa kemungkinan? 2 atau 3? 2 ya, enggak apa-apa antum punya 2. Yang pertama am fi'lun madh dari amma. Khabar berarti bentuknya jumlah, ya kan? Atau yang kedua isim tafdhil dari am. Berarti yang mahdhuf di situ amin. Ya kan? Ada yang mahdhuf aminhu. Qul aminhu. Ada satu lagi isim fa'il. Ya, daruroh dari amun si barun. Mana yang lebih mencakup? Am, karena dia mencakupi apa yang tidak tercakupi di situ. Ya, mencakupi hulamu zaidin. Dia bukan kali, bukan kalimah. Ya. Fakilmatun biha kalamun qadju'am. Lama ya, Mas. Wakilmatun biha kalaman untuk mengecek antum. Yang bunyi serangan berarti aduh murojaahnya ini saya gagal. Sudah dipersiapkan kok enggak ada yang ditanya. Pertanyaannya selain yang dipersiapkan. Ya. Wakilmatun biha kalamun qad yu'am. Ah, maknanya aja, Pak. Wakilmatun biha kalamun qad yu'am. Ya. Maksudnya apa? Kadang kalimat dimaksudkan dengannya jumlah apa? Jumlah yang mufidah. Seperti dalam ayat. Kalla inna kalimatun huwa qailuha. Ya. Kalimah. Mubtada. Nakirah. Apa musawirnya? Siapa yang bisa? Qasdu lafzih. Dimaksudkan lafadznya. Ya. Qasdu lafzi atau apa? Apa ada yang lain enggak? Hah? Hah? Selain itu apa kemungkinannya? Hah? Tafri'i. Sekarang siapa yang bisa? Aduh, jangan siapa yang bisa, enggak ada yang bisa nanti. Harus bisa. Apa bedanya, bagaimana hubungannya al-kalim dengan al-kalimah? Al-kalim dengan al-kalimah. Sama tidak? Hubungannya apa? Al-kalim dengan al-kalam sudah. Ringkasnya saja al-kalim itu apa? Apa yang tersusun dari 3 atau lebih, ya. Itu al-kalim. Kalau al-kalam, apa yang al-kalam tersusun minimal dari 2 dan memberikan apa? Faedah. Ini bisa bertemu enggak antara al-kalam dengan al-kalim? Bisa dalam contoh. Seperti dalam contoh. Seperti dalam contoh. pertemunya al-kalam dan al-kalim. Seperti dalam contoh. Siapa? Seperti dalam contoh. Ini sudah berarti yang sudah lalunya enggak dimeroja-merojaan. Tapi dalam contoh apa? Ya, qad qama Zaidun. Ini bisa dikatakan apa? Kalim bisa kalam. Kalim ada tiga. Iya, dari tiga kata. Dikatakan kalam oleh jumlah mufidah. Ya, bisa bertemu, bisa berpisah. Contoh yang berpisah? In qama Zaidun. Ini hanya dikatakan apa? Al-kalim. Tidak dikatakan al-kalam. Dan pada contoh Zaidun Qaim ini hanya dikatakan ya. Ini namanya apa ini? Hubungannya seperti ini. Al-umum wal-khusus al-wajhi. Ya. Ya, sekarang antum tanda dari isim. Isim dikenali dengan apa? Khatib bin Malik. Ya, coba sebutkan baitnya. Isim dikenali dengan apa? Ya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar, tanwin, nida, al dan musnad dihasilkan pembeda antara isim dengan selainnya. Bil jar masuk di dalamnya al jar dengan bil jarri masuk di dalamnya jar dengan apa saja? Ada? Filjar masuk di dalamnya yang dijarkan oleh amil-amil yang menjarkan saja. Idhofah, pengubah, terus. Huruf jar, ya sudah, jangan kasih eh. Terus, apa lagi? Tambahkan, cuma dua tambahkan. Coba iya masih ada lagi. Rizki. Anu harus siaga. Jangan ke bawah. Apa lagi? Al? Al-jarbi tawahum. Apa lagi? Al-jarbi mujawarah. Ya. Wa tanwin. Tanwin yang merupakan tanda dari apa? Isim ada berapa? Ada banyak sekali. Yang pertama, tanwin. Imam, tanwin. Qobala tanwin. Tanwin. Tamkin. Terus tanwin. Apa? Tankir. Berapa berarti? Tadi 6 betul enggak? Salah katanya. Tanwinnya ingat ada berapa macam? Tanwin ingat ada berapa macam? Tanwin imab. Ada dua. Yang pertama imadun anil huruf. Yang kedua anil haraf. Yang imadun anil harokat. Anil. Apa? Anil. Jumlah. Ya, contoh tanwin yang menggantikan huruf. Apa? Please. Tanwin yang mengatakan dari huruf qodin itu enggak? Salah katanya. Jawarin. Terus. Hawashin. Iya. Ya kan itu kan? Contoh tanwin yang masuk kepada. Mengatakan dari jumlah. Adalah tanwin yang mengiringi apa? Tanwin satu tiga ya. Ada tiga kan? Yang aibadun anil kalimah belum. Seperti yang masuk pada. Kulun dan ma'adun itu. Kemudian yang masuk kepada jumlah tanwin. Yang masuk pada. Apa? Hina'id. Itu kan hina'idin. No. Itu kira dalam murojaahnya. Ini kalau di ini semua. Makanya saya kalau bikin soal itu banyak. 100 minimal tuh soal. ABC-nya. Ya karena banyak kan bahasanya tuh. Kalau sedikit, antumnya keenakan. Merujaknya pilih-pilih. Untung-untungan merujaknya. Biasanya bikin soal, yang pilihan ganda itu yang saya tambahkan itu ya, catatan kaki, tambahan-tambahan, saya jadikan pilihan ganda. Itu justru yang gagal di situ banyak. Gagal di situ banyak salahnya di ABC-an. Muroja singkat kayak bisa ya. Per 10 ini, targetnya 100, per 10. Jadi antum belajarnya yang lebih serius lagi, merojanya yang lebih bagus lagi. Diulang-ulang, nanti kalau ada yang nggak paham tanyakan lagi, nggak apa-apa. Ya, sudah, ya, nantilah ada waktu ya, mungkin kita sempatkan 10 sekali pertemuan, ya kan? Biar antum lebih bersiapnya lebih bagus. Ya, meroja yang terakhir aja tentang apa? La siyama, sudah selesai belum? Kemarin yang meroja. Sudah ya? Sudah semua? Tentang lasiyama sudah? Hah? Tentang isim yang datang selama lasiyama sudah di meroja belum? Sudah ya? Ya, isim yang datang setelah lasiyama kadang bisa nakirah, bisa ma'rifah. Kalau nakirah yang paling tingginya dengan apa? Jar, kemudian rafa, kemudian nasab. Kalau jar, takhrijnya ada dua. Yang pertama, dijadikan maknya zaidah. Berarti yang setelahnya mubafun ilaih. Atau yang berikutnya kedua maknya, ya, apa? Nakirah, khairu, ya, mausufah. Berarti apa takdirnya? Kalau nakirah khairu mausufah, syai. Dan setelahnya diras sebagai padal. Kalau rofa, sama ya. Dijadikan sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhuf. Bedanya di maknya. Kalau yang pertama rafa, yang pertama maknya apa? Nakirah mausufah, syai'un 'adzim. Huwa yaumu bidarati juljul. Yang kedua maknya dibawa pada mak, ya, mausulah. Bermakna al alladhi huwa yaumun bidarati juljul. Kemudian yang kedua nasab. Kalau nasab imma apa? Maf'ulun bih dari fi'il ma'thuf imma tamyiz. Ya. Kemudian kalau setelahnya ma'rifah yang disepakati hanya apa? Ya, jar dan rafa. Yang diperselisihkan pada nasab, ya. Masih ingat kan? Ya, kalau ini masih baru. Ya. Apa ulangan aja besok? Siapa yang bikin ulangan, aduh, bikin soalnya juga banyak sekali ini. Kalau dipilih 10 saja, kurang kayaknya. Atau anda bikin rangkuman, ya, kerjasama aja lah. Dibagi 3 kelompok, meringkas dan merangkum, faedah. Yang berkait dengan i'rab, i'rabiyah, atau yang berkait dengan faedah-faedah yang lain, ya. Yang Eropa dia ya, tertentu aja lah. Yang kira-kira Eropanya ada 2 sisi, 3 sisi atau ada yang ada iskal, ya. Kemudian faedah kesimpulannya, ya. Gak usah semua di Eropa, dipilih. Ya. Kalau yang mudah lewat. Atau ada masukan, ada usulan, ha? Ditutup suaranya. Gimana? Ada masukan enggak? Jadi antum silakan dibikin 3 kelompok, ya, merangkum dan meringkas. Ya, seperti tadi kan, dalam masalah Arab dipilih saja yang kira-kira penting gitu untuk diketahui. Kalau yang datanya muftada khobar dan khobar jelas, fi'il fa'il usah. Yang rada kira-kira di situ agak sulit, antum jelaskan di situ. Ya. Terserah, bagusnya enaknya kalau 3 kelompok banyak kan enggak? Apa 3-3 orang? Bisa, tapi nanti setelah itu dicek bersama-sama. Iya kan? urusan bait ini dibagi gitu. Berarti 30-an ya. Ya bolehlah. Tapi setelah itu masing-masingnya harus nanti berkumpul mengecek hasil masing-masing kelompoknya. Ada enggak yang perlu dikoreksi, ada enggak yang perlu ditambahkan. Nanti saya insyaallah cek ya, untuk bahan murojaah antum. Ya, barangkali yang masih ada yang sulit gitu untuk bisa mengambil faedah di sini kan bisa teringkasan yang antum ringkas itu. Bisa lah. 35-an ya berarti ya. Satu-satu gitu. Oh gitu ya. Itu kan masalahnya kan kalau gak kumpul gak bisa berbagi faedah. Nanti beda faedah yang dikasih sama oleh A, dihasilkan oleh B, C. Beda. Kira-kira kita istilahnya ini faedah ini benar-benar istilahnya dari kerjasama antum semua. Dan insya Allah itu lebih bagus. Ya. Seminggu selesai gak? Seminggu ya selesai ya. Ya kalau berbagi tugas dulu gak apa-apa satu-satu. Tapi nanti ada kumpul. Dicek bersama. Ya sehari full. Atau dua hari. Kalau kurang tiga hari. Nanti kita insya Allah cek. Untuk bahan murojaah antum. Dengan itu juga murojaah kan. Kalau dibagi satu-satu ini hanya murojaahnya baik 10, 20, 30. Ada yang kosong gitu. Ya. Sudah asalnya kata nasi tiga kelompok aja lah lagi ya dibagi tiga kelompok 30 30 30 ya 35 lah pas kayaknya 35 35 ya. Ya sudah ini si masing-masing mematangkan hasilnya saja masing-masingnya 35 35 nanti biar nanti setelah itu saya cek masing-masingnya kaitannya yang enak tulisannya ya nanti ada bagian apa yang menulis yang tulisannya yang dibaca. Ya, kalau jadi ketik ya silahkan. Kalau jadi ketik. Untuk faedah nanti ini untuk antum juga dan untuk nanti barangkali yang lain. Ya. Antum kalau memang butuh maroji tambahan di maktabah. Nah, di sana ada asoban atau yang lainnya. Ya. Ada juga mungkin yang sudah selesai Alfiyah itu punya kitab Al-Hubori bisa dipinjam. Ya cari apa tambahannya dari yang lain. Iya, ada juga Abdul Masalik Ibn Hisham, mungkin ada. Kalau ada yang bisa dipinjami ya mungkin bisa nyari di sini juga. Ya. Banyak marjunya, 10 lebih ada itu. Ada yang punya syarah, ada yang punya hawashi. Itu asal nonton itu di situ, belajar lah, bahas gitu ya. Ya cukup dulu dan di sini subhanallahi wa bihamdih, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.